فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله sudah pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kita bisa kembali berjumpa di majelis yang mulia ini. Segala puji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menghadiri majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang padanya para malaikat Allah Azza wa Jalla berkerumun mencari dan mendatanginya, meletakkan sayap-sayap mereka menaungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah sekalian, juga tidak lupa tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan kepada pihak ahli masjid yang memberikan kesempatan kepada kami, memberikan izin kepada kami untuk bisa memberikan kajian-kajian ilmiah berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah di maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan istiqomah kepada pelaku maksiat ini, kepada seluruh tamu-tamunya, memberikan kepada mereka semua ridon dan mengkokohkan mereka di atas agama ini. Para hadirin rahimah wa rahimahumullah jami'ah, untuk menegaskan kembali dari apa yang telah kita pelajari dari kitab yang bersolatim menjala asal-asal mursali, kembali kita baca hadis yang telah sebelumnya kita pelajari, hadis yang merasa jadi hadis yang ternam. Al-Imamun rahimahullah ta'ala menyatakan وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير ابن عبد مهاب بن زهرة ابن جلاب بن مرة ابن سعد بن لؤي القرظي الزهري رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المشهور لقب الجنة dari أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص nama beliau tentunya tidak lagi ahli dengan kita, salah seorang daripada 10 orang yang diberitakan sebagai penduduk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, ya'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'udhu mi'ana hajjatil wada'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangku, membesukku pada tahun beliau melaksanakan haji wada', haji perpisahan, haji terakhir dan satu-satunya ibadah haji yang sempat dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidup beliau. Disebabkan karena rasa sakit yang diderita oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terbaring di makam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesuknya. Waktu itu aku kemudian katakan kepada beliau, ya Rasulullah, inni qabbalallahu minal wajh naqar. Wahai Rasul, aku mengalami sakit sebagaimana yang kau telah lihat. Wa ana dhalim, sedangkan diriku ini memiliki banyak harta. Wala yarithuni illa nasbi, tidak ada yang akan mewarisi harta tersebut kecuali hanya satu-satunya anak, dan itu pun perempuan. Satu anak perempuan. Kemudian saat menyatakan apa-apa sabdah di suluh iman, di suluh iman, bolehkah aku sedekahkan 2/3 dari harta? Allah, maka Rasulullah menjawab tidak, tidak boleh. Kulku, pasrahku, ya Rasulullah, kalau begitu separuh malam ini, 2/3 ini tidak diizinkan, maka separuh. Allah Rasulullah, lah, tidak. jika tidak diizinkan sama Allah. Qultu fasturus ya Rasulullah. Kalau demikian sepertiga wahai Rasul. Qal asturus sepertiga. Wasturus katsir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka anta karwaratat. Artinya khairun min hamzabarahum halatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya dirimu engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ala yang dia tetap paku menyodongkan tangan-tangannya kepada manusia meminta-minta. Wa innaka lam tunfiq nafaqah tabtajiha wa Allah illa ujirta 'alayha. Dan sungguh dirimu tidaklah engkau bersedekah dengan satu nafkah, mengharapkan dengan wajah Allah, melainkan kau akan diberi pahala atasnya. Kata maka jadi timrati, walaupun sesuatu tersebut suapan yang kau berikan kepada istrimu. Kalau sesuatu, lantas saat mengatakan, ya Rasulullah, ukallah keadaan, wahai Rasul, apa akan tertinggal setelah sahabat-sahabatku nanti ulang kembali ke Madinah. Pak, inna kalam sekolah. Beliau mengatakan, engkau sekali-kali tidak akan tertinggal. Pak, tak mal'amalan terjadi di wajah Allah. Illa jangka bujim jarajah warif'ah. Engkau beramal dengan satu amalan yang engkau harapkan dengan wajah Allah. Tidaklah kau melakukan hal tersebut melainkan akan menambah derajatmu di wajah Allah SWT. Wala'allaka antu sallat hatta yastabi'a bika aqwamun, dan terjadi engkau akan hidup dalam usia yang panjang sehingga orang-orang akan bisa mengambil kemanfaatan dari ini. Wa yadzuka akhrun, dan orang-orang yang lain yang ingin menuntut agama ini akan mendapatkan mudharat dari dirimu. Allahumma mbidi ashabi hijratahum. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabat-sahabat di hijrah mereka. Ya ini hijrah berpindah dari satu negeri, waktu itu Makkah dalam keadaan negeri yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy, musyrikin, hijrah ke Madinah. Maka kesempurnaan hijrah adalah tidak kembali pulang ke Makkah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sempurnakan untuk sahabat-sahabat ini hijrahnya. Jadi jangan ada yang tertinggal di Makkah pada saat menjadi wadah. Wala tarudhum ala aqabihim, jangan kau kembalikan mereka ke belakang diri-diri mereka. La innal ba'id ta'ad bil qawla, akan tetapi sayang ta'ad bil qawla. Ya filahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah begitu sangat berduka amma tabuka, karena ta'ad bil qawla meninggal dunia di Makkah. Ini hadis sudah beberapa kali pertemuan kita baca dan faedahnya sangat banyak sekali, sehingga pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat pun masih tersisa sekian banyak faedah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ulang kembali sedikit faedah-faedah yang telah lewat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan, fi hadzal hadis fawaid azimah katsiran. Pada hadis ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Yang pertama, anna munhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam iyadatul mardha. Ini kemarin sudah ya. Bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengunjungi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit. Lianna wa'ada Ka'b bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladannya umat ini. Beliau pemimpin umat ini nomor satu. Akan tetapi beliau tetap mengunjungi sahabat beliau yang sakit. Beliau mengunjungi Ka'b bin Abi Waqqas. Wa fi iyadati al-mardha fawa'id lil'a'id wa fawa'id lil'ma'ud. Dan mengunjungi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit, ini memiliki faedah-faedah. Faedah bagi si pengunjung, yakni orang yang membentuk, dan kaidah bagi yang dibentuk. Amma al-a'il fa innahu yu'addi haqqa akhihi muslim, li'anna min haqqi akhika al-muslim an ta'udahu ila maridha. Kaidah bagi orang yang mengunjungi, yakni bagi si pembentuk, bahwasanya dia telah menunaikan hak saudara muslim. Karena di antara hak saudara muslim atas muslim yang lain, apabila sakit maka dihukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah telah berkata muslim, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa, maka ucapkan salam kepadanya. Dan ini perkara yang saat ini mungkin sudah sangat jarang sekali dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Kalau tidak dikenal, maka tidak diucapkan padanya salam. Padahal ini adalah hak muslim satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Banyak faktor sebetulnya. Banyak faktor. Faktor yang paling besar adalah jauhnya kaum muslimin dari pembelajaran tarbiyah agama mereka. Jauhnya muslimin dari aturan dan ajaran tuntunan agama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka lebih suka membecek dan mengidolakan orang-orang kafir. Ini kaum. Sehingga sulit untuk dibedakan antara ini adalah saudara kita muslim atau bukan, karena dari sisi tampilan sama. Sedangkan seorang muslim dia memiliki lidah, memiliki ciri khas baik dari sisi penampilan maupun dari sisi akidah keyakinan, berbeda dengan orang kafir. Sehingga kalau kita bertemu ya dengan saudara kita, kita akan tahu ini adalah saudara saya muslim. Dari penampilan, semata dari penampilan kita sudah tahu ini adalah saudara. Tetapi di saat hal tersebut kemudian hilang, ya, takhayul atau kirihat pada diri setiap muslim itu hilang, dan mereka tidak lagi bangga dengan identitas dia sebagai muslim, maka jadilah banyak perkara-perkara dalam agama ini yang tidak terjalankan. Kita mau malam, ini jangan-jangan bukan saudara saya muslim. Padahal itu larang ya untuk mendahului ahli kita ataupun orang-orang selain muslim untuk mengucapkan salam. La tabda'u ahlal kitab kita. Jangan kalian mulai ahli kitab mengucapkan salam. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam, jawab. Tapi jangan memulai. Adapun seorang muslim jika bertemu dengan muslim yang lain, fa afdaluhuma awwaluhuma bisalam. Yang paling afdal itu banyak adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Bertemu di jalan, maka yang paling utama dari dua orang adalah yang pertama mengucapkan salam. Sehingga berlomba-lomba mengucapkan salam satu dengan yang lain. Ini hak seorang muslim satu dengan yang lainnya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika mengundangmu maka penuhi undangannya. Mengundang kita ke rumahnya, apakah itu undangan makan misalnya walimah, walimah tuhan ataupun walimah kita ataupun walimah yang lain al-mulim, atau mungkin ada perkara-perkara yang dikemaskan dalam hal undangan, maka kita di saat diundang oleh saudara kita, kita usahakan untuk hadir, untuk datang memenuhi daripada hak saudara kita yang mengundang. Dan undangan di saat undangan tersebut terkait dengan wali atau amir, maka para ulama menyatakan hukumnya wajib apabila undangan tersebut bersifat tertentu, takdir menyebutkan nama. Kalau undangan tersebut bersifat umum maka lebih utama hadir tapi tidak wajib. Yang contoh misalnya yang takdir ataupun yang tertentu, undangan tersebut disebutkan nama kita. dan keluarga kita, maka ini tertentu harus dihadiri. Tetapi kalau diundang secara umum, ya para jamaah masjid haram ini semuanya diundang dalam acara walimatul arus seperti saudara kita pulang dan pulang, maka seperti ini lebih utama hadir tetapi tidak wajib karena kita terhubung. Wa idza ja'a fa'adhu wa idza tanṣaḥa fa'ṣṣabbu. Jika minta nasihat, maka berikan dia nasihat. Jika minta nasihat, maka diberikan nasihat. Ini juga merupakan hak rutin satu dengan yang lain. Dan agama ini memang nasihat. Dan Allah SWT menjadikan perkara nasihat ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang selamat di dalam kehidupan dunia. Di dalam sebab al-aqam, kita semua mengatakan. والعقل إن الإنسان بصفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Kemudian wa ida atrafa fahamidallah fasamitu. Jika berkini kemudian memuji Allah, maka wa'akan. Bagaimana masalahnya? Kalau dia berkini dan memuji Allah, alhamdulillah, maka kita mengatakan ya Rasulullah. Kemudian orang yang tadi berkini menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika sakit maka bukulah. Ini dia yang menjadi hak muslim satu dengan yang lain. Kalau sakit maka bukulah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan yang keenam, jika meninggal dunia maka ikuti jenazahnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini faedah bagi orang yang membesuk, dengan itu dia telah menunaikan hak saudaranya muslim. Wa minha anna insa idza ada marid fa innahu la yajati maqrafa jannah, yakni dia jadi imara jannah sekaya. Dan bahwasanya seseorang di saat dia membesuk orang yang sakit, maka sesungguhnya dia senantiasa berada di kebun-kebun surga. Walaupun ya hakikat ini tidak terlihat, tetapi hakikat ini nyata dan pasti kebenaran. Kita berada di taman-taman surga sedang memetik buah-buah surga. Semakin lama semakin lama pula kita mendapatkan pahala petikan-petikan dari buah surga. Rasulullah SAW menyampaikan man ada maridun lam yazal fi surbatil jannah. Orang yang memetik saudara yang sakit, dia senantiasa berada dalam surfatul jannah, kebun-kebun surga. Ya, ini buah-buahan yang telah dipetik dari surga. Wa minha anna fi dzalika tadzkiran lil 'abid. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang membesuk saudara muslim yang sakit itu dia dijaga oleh tubuh yang dimalukan. Kalau membesuknya di pagi hari, maka dijaga sampai sore hari. Kalau membesuknya di malam hari, maka akan dijaga oleh tubuh yang dimalukan sampai pagi hari. Dan bahwasannya hal tersebut juga merupakan pengingat bagi orang yang membesuk, mengingatkan akan nikmatullah alaih, mengingatkan nikmat Allah SWT kepada dirinya. Kadang kita di dalam keadaan sehat seperti ini, kita lupa bahwa kesehatan itu adalah nikmat. Rasulullah SAW menyatakan nikmatan mabunun alaihima kasirun minanna. Dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu padanya. As-sihhatu wal farah. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Dua nikmat kalau terkumpul pada diri seseorang, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi sebaiknya terlalaikan. Seseorang terkadang sehat, tetapi dia tersibukkan dengan apa? Dengan amalan-amalan, dengan pekerjaan, dengan ini, dengan itu. Tidak sempat untuk beribadah. Ya. Punya nikmat sehat, tetapi tidak longgar. Terkadang seseorang longgar, tetapi terbaring di rumah sakit. Sakit dia. Ya. Maka di saat seseorang tertidur padanya, sehat wal farah, kesehatan dan waktu luang, itu sepatah untuk digunakan sebaik-baik. Nah ini di saat kita membentuk orang yang sakit, kita diingatkan akan nikmat sehat ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Coba kalau saya berbaring di tempat tersebut. Maka sepatahnya untuk kemudian tidak melantarkan waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat besar. Dan waktu ini adalah makhluk Allah SWT yang senantiasa baru. Ya, waktu adalah nikmat Allah SWT atau makhluk Allah yang senantiasa baru. Kenapa? Karena sesuatu yang telah lewat tidak akan pernah bisa kita kembali. Ya. Maka kesempatan saat ini, di saat terlewatkan, maka tidak bisa kita kembali kepada kesempatan tersebut. Selama-lamanya. Senantiasa baru. Itulah waktu. Sehingga tidak ada satupun perkara yang begitu sangat disesali oleh penduduk surga selain daripada melewatkannya waktu-waktu mereka. Ini penduduk surga. Penduduk surga. Mereka begitu sangat menyesali waktu-waktu luang mereka yang hilang sia-sia. Banyak perkara dari waktu luang tersebut yang tidak mereka gunakan sebaik-baiknya. Waktu adalah modal kita. Modal kita yang paling besar dalam kehidupan dunia. Masing-masing kita diberi modal oleh Allah SWT dalam ibadah kepada Allah. Karena Allah SWT menciptakan manusia tujuannya hanya satu, untuk beribadah. Maka Allah SWT jamin setiap manusia rezekinya. Kenapa? Karena tujuan manusia dicipta bukan untuk ini, tapi untuk ibadah. Sehingga Allah jamin rezekinya. Kalau kalian bekerja untukku, beribadah untukku, jangan khawatir. Kamu akan aku berikan rezeki. Bukan berarti kemudian tidak bekerja. Salah. Ya. Karena bekerja itu tidak ibadah. Itu juga diperintah oleh Allah SWT. Ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Fatihah, "Faidha kubiyamu sholat, fahfah suruh, ilhawdi wa gudahu min fadillah." Jika kalian selesai sholat, akan segera berkebaran di atas kebunuh, dan karun Allah bekerja. Perintah Allah SWT. Artinya apa? Jangan khawatir tidak mendapatkan makan. Jangan khawatir tidak mendapatkan rezeki. Aku yang mengatur rezeki kalian. Tetapi khawatirlah kamu, karena tidak bisa beribadah kepada kamu. Kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian disebut bang lesen di sini, bahwasanya seorang yang membentuk orang yang sakit, dia diingatkan akan satu nikmat, yakni nikmat sihat, nikmat kesehatan. Li'annahu idza ra'a hadzal marid wa ra'a ma huwa fi min al marad thumma raja' ila nafsihi ra'a ma fiha min al-sihhah wal 'afiyah, arafa qadra nikmatil 'alayhi bi hadzihi al-'afiyah li'anna sayyidan ma ya'rafu bihi. Seseorang di saat dia mengunjungi orang yang sakit, dia melihat orang yang terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat duduknya, kemudian dia memandang pada dirinya sendiri, ya, masya Allah, dia berada dalam kesehatan, dia berada dalam afiyah, maka dia akan mengenal kadar besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri. Sayyidahunna anafiha jalkan min mahabbah wal mawaddah. Tiga kaitan berikutnya daripada Iyadatul Marid, membentuk orang yang sakit, bagi si pembentuk adalah hal tersebut, ya, akan membawa kepada al-mahabbah wal mawaddah, membawa kepada kecintaan terhadap sesama. Fa'inal insan ida adal marid tarot hadir iyada siqal bil marid da'iman ala qalbu iyada dasarumah. Karena seseorang di saat dia membentuk orang yang sakit, maka bentukan dia ini akan merasuk pada diri orang yang sakit tadi. Dia akan senantiasa mengingat orang-orang yang membentuknya. Pula waktu saya sakit terbaring di rumah sakit, maka Allah dia datang untuk saya. Mungkin entah membawa sesuatu ataupun tidak, bentukan itu sendiri tidak memberikan makna tersendiri. Wakulah madzhab rohan habdat habdalah dia. Di setiap kali sunat, maka tentunya akan membawa kepada mahabbah, kecintaan dalam diri. Dan seandainya hal ini, bimbingan ini, ya, dilakukan oleh setiap muslim, maka niscaya hubungan satu muslim dengan muslim yang lain lebih sangat kuat, sangat erat, ya. Akan membawa kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW, muslim al muslim kal dunyan yasif dibawa mahabbah. Muslim satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, wana ada yang terkasih orang Tima yudha dari al-Mu'id wa hafala minum mulaqah lada tajibu ya tersaktar min. Jadi ini banyak sekali disaksikan. Di saat seorang membentuk orang yang sakit, maka mengatakan kebahagiaan. Setelah sembuhnya nanti bisa bertemu denganmu, dia akan minum kebetan-kebetan. Wata di sana kal bau yang pun dihadapi. Dan kodatamu dia begitu sangat bergembira dengan apa yang kau lakukan. Ini sebagian dari faedah-faedah membentuk orang yang sakit. Sebagian faedah membentuk orang yang sakit bagi si pembentuk. Ataupun bagi orang yang dibentuk. Maka ada beberapa faedah yang juga disebutkan oleh Al-Syaikh rahimahullah. Amma al-ma'ruf fa inna lahu fiha faedah aidan. Adapun orang yang dibentuk, maka tidak ada faedahnya pula. Ya'nama tuhmituhu wa tasra sadrahu wa yadul anhu ma fihi min al-hammi wal gham wa min al-marad. Hal tersebut akan membuat hatinya lapang, jiwanya tenteram, riang, gembira, dan hilang pada dirinya kesedihan, kegundahan, dan akan teringankan rasa sakit yang dideritanya. Walaupun yang berlain muafakan yang puru bilkai wa taubah wa wafiyah tidak kahnya ini ahli dijai tidak kahnya ini ahli dijai alaihi nasiyyu wa nabi hamba pun tidak terkait dari mana. Demikian pula orang yang membentuk tadi bisa jadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala, kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada dia dengan nasihat-nasihat yang penuh dengan kebaikan, mengingatkan tentang taubat, juga mengingatkan tentang perkara-perkara syar'i bagi orang yang sakit, diingatkan tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut al-wasiyah. Allah hadirkan atas kalian di saat dalam orang kalian itu menghadapi kematian untuk menulis wasiat. Lil aqrabi lil walidain untuk kedua orang tua untuk kepada kerabat. Wasiat terkait dengan mungkin ada hutang, ada sesuatu karena hutang itu perkara yang berat, ya. Kalau mungkin tapi mana waktu mampu tolong jalannya, hutang itu perkara yang berat, jangan diremehkan. Kita sering mendengar orang ya bunuh diri gara-gara apa terlilit oleh hutang. Itu bukan solusi yang seperti itu. Justru membawa pada kesengsaraan abadi. Alhamdulillah. Hutang itu tetap akan dipertanggungjawabkan sampai pun yang dia. Bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam beliau tidak mau mensolati seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan masih terlilit hutang. Di saat dibawa kepada beliau Rasulullah Alaihi Wasallam jenazah, maka ditanya kepada beliau, dibawa untuk minta supaya beliau mensolatkan. Beliau bertanya, apakah Rasulullah ini meninggal keadaan? Iya. Apakah dia menutupi hutang? Ada ya. Apakah bisa untuk menutupi hutang? Bisa, apa jelas. Kalau kemudian datang kepada beliau jenazah, apakah orang yang punya hutang punya ya? Apakah ada yang datang untuk menutupi hutangnya? Tidak ada ya. Maka beliau mengatakan, selalu di asal itu. Sholatlah kalian untuk sahabat-sahabat kalian, untuk teman kalian. Sholatlah dia. Beliau tidak mensholatinya. Beliau tidak mensholatinya sebagai pelajaran bagi yang lain, bukan karena dia akhir dan tidak selamat kita, tetapi sebagai pelajaran bahwa perkara ini perkara yang besar, perkara yang besar. Kalau kemudian salah seorang pastor mengatakan, ya Rasul, menjadi tanggungan saya di sana dia, tolong ya Rasul salatkan ini. Baru kemudian Rasulullah Alaihissalam mensolatkan. Karena tidak ada yang sanggup untuk membayarnya. Kemudian beliau suatu ketika berjumpa dengan sahabat yang tadi menjanjikan, ya, menjanjikan untuk membayar hutang. Bagaimana? Apakah kamu sudah membayar hutang saudara itu, teman ini? Maka sahabat tadi menyatakan, kuat membeli hutang ya Rasulullah, sudah perlu hutang. Alhamdulillah. Sekarang kulitnya telah bunyi dalam artian ini sebelumnya ini terbakar karena hutang. Engkau telah menginginkan kulitnya. Maka tahun ini berfirman warahmatullah wabarakatuh, perhatikan perkara-perkara seperti ini, jadi kebaikan kita. Jangan berdampak tentang dalam masalah kita. Itu adalah hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Kalau sekarang kita merasa akan berat untuk memenuhi ataupun membayar daripada hutang kita melunasinya, maka usahakan untuk apa menghindari berhutang kepada saudara kita yang lain. Usahakan untuk kita konaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau terpaksa, maka berniatlah untuk senantiasa membayar hutang tersebut. Karena orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan melunasi hutangnya insyaAllah dengan cara yang kita tidak ketahui. Ada orang yang memang niatnya sudah hendak menipu saudara dan hendak mengambil harta saudara dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan baginya ancaman yang berat, azab yang pedih. Na'udzubillah. Wa li hadza qala al-ulama, dan karena inilah para ulama mereka menyatakan, yang bagi man hadal ma'rif an-nafs lahu fi ahlihi, sepantasnya bagi orang yang membentuk orang yang sakit untuk yakni menghiburnya dengan usia yang masih panjang, yakni memberikan gambaran-gambaran bahwasanya insyaallah akan diberikan kesembuhan, ya, penyakit yang kondisikan insyaallah di dalam bermakna itu adalah kebaikan dan engkau membawa kepada terhapuskannya dosa-dosa, dan insyaallah Allah akan memberikan kesempatan bagimu untuk beribadah kepadanya dan seterusnya. Nasihat-nasihat yang sifatnya adalah memberikan kesempatan, memberikan harapan-harapan untuk sembuh. Aku sembuh, ya ini buat dia bergembira. Masya Allah, kalau masih saya ikhlas. Masya Allah, sekarang ini kau berada dalam kebaikan. Ya tentunya bukan dengan kalimat-kalimat yang menipu dalam artian sakitnya sudah parah, dipuang dalam dokter itu tidak disampaikan kepada pasien. Kita mendengarnya kondisinya ini sudah tidak tertolong dalam waktu satu pekan misalnya. Kemudian dikatakan kalau Allah dalam satu pekan akan sembuh. Nah ini kebalikannya. Tidak boleh juga yang seperti ini. Ya, ini dusta. Jadi kalimat yang disebutkan masya Allah kepada dalam kebaikan ini, kalimat tidak dusta. Kenapa? Karena setiap muslim itu senantiasa segala kondisi dia itu baik. Ya, segala kondisinya itu. Rasul selalu menyatakan aja dari Allah. Inna Allahu Akbar. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang ini. Seluruh urusannya bagi dia, seluruh keadaannya adalah baik. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, ya, ditimpa dalam hal kesenangan itu juga ujian. Diuji dengan kesenangan, maka dia bersyukur. Maka syukurnya baik. Wain akobat bintoro, kalau dia diuji dengan kesulitan, ditimpa penyakit, musibah, maka dia bersabar. Sabar, sabar. Sedangkan keadaan manusia tidak akan keluar dari dua keadaan. Ima diberi kelonggaran, keluarkan, ya, kesenangan, kenikmatan, atau diuji dengan sakit, kesengsaraan, musibah, dan yang lainnya. Kuncinya hanya dua. Ima syukur, wa'ima sabar. Maka di saat seseorang bersyukur atau di saat seseorang bersabar dalam menghadapi dua keadaan ini, selama-lamanya dalam setiap keadaan dia berada dalam kebaikan. Sehingga sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Isya jam berapa? Kurang 7 menit. Masih ada waktu untuk tanya jawab atau bagaimana? Baik, yes. Tafadhal bagi yang ingin bertanya. Mbak Cinta. Monggo. Untuk modal. Dia datang pada hari kiamat dalam keadaan dia telah mencaci orang ini. Ada yang dia kasih mati, ada yang dia pukul, ya. Ada yang dia rampas hartanya, dia ambil hartanya dengan cara yang zalim, ada yang dia tumpahkan darahnya. Fa aqada hada min sayyi'atihi, wa aqada hada min sayyi'ati, wa aqada hada min sayyi'ati. Maka kemudian diambil dari orang ini kejelekan-kejelekannya, kemudian ditimpakan kepada di bulan ini tadi pada hari tersebut, ya. Tentunya sebelum itu kebaikan-kebaikan tadi yang dia bawa dari pahala-pahala puasa dan lainnya itu disebutkan dalam hadis ini tadi Kemudian aku dahaban hasanati. Diambil kebaikan-kebaikan. Tapi yang dicatu nanti, ya, dia merasa terdolimi. Kedoliman yang besar dicatu nanti, dia mendapatkan martabatnya. Harus dibayar. Dibayar dengan apa? Di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Adanya adalah kebaikan dan kebaikan. Kebaikan dan kejelekan. Maka kebaikan orang yang suka mencatu nanti tadi diambil, dikasihkan, ya. Diperlukan dengan keadilan Allah SWT itu ada merata timbangannya. Sesuai dengan apa yang telah dia lakukan dari kedoliman tadi. Diambil serahkan sana. Yang ini tadi, diambil serahkan sana. Yang telah diambil uangnya tadi, ya, didolimi uangnya tadi juga diambil sama saja. Semakin besar, semakin banyak pula aset ampun di akhirat. Ini yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah yang berhutang. Kasihan kan? Harta di dunia itu tidak ada nilainya sama sekali kalau dibandingkan dengan amalan-amalan kita di akhirat. Seperti apapun daripada amalan soleh itu begitu sangat berharga di akhirat. Bagaimana di saat kita lihat amalan itu dirampas dari kita, kasihkan orang lain. Tahu semua. Merugi, sangat merugi. Maka dari sisi ini sepantasnya. Dan ya, kita jadi hal tersebut karena memang saudara kita memang dalam keadaan tidak memiliki, ya, dalam keadaan tidak memiliki uang, tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kita jadi. Dan dia merasa sungkan bertemu dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga dia berusaha menghindar itu karena sungkan. Itu kalau kita mau berubah. Karena sungkan, malu. Ini sebelumnya masih tambah nih, teman-teman. Ini masih malu, sungkan, bagaimana. Sehingga menghindar-menghindar itu banyak kejadian seperti ini. Dan ini perbuatan yang keliru sebetulnya. Tidak bisa dibenarkan. Harusnya tepat datang, ya, kepada si peminjam dan berbicara baik-baik keadaan dirinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya, kemudian saudaranya tersebut dalam keadaan kesulitan, maka wajib untuk memberikan kemudahan. Wa idza nadu'um rabbil fanadiratun ila maitara wa antakut jatuh keirullah kukikun kukta'lamu. Dan jika si pekerja itu dalam keadaan kesulitan, kesempitan, tidak bisa membayar hutang, maka diberi tempo yang panjang. Jadi kalau temponya tadi satu tahun baru kembali, satu tahun itu datang, apa maaf, ini betul-betul beri maafnya, tidak bisa untuk saat ini baru ada sedikit ini. Padahal sudah satu tempo ini harusnya terpenuhi. Ya. Maka kalau memang benar keadaan dia dalam keadaan sempit, orang yang meminjamkan tadi wajib di dalam Al-Quran bukan untuk memberikan keluasan waktu, diberi kelonggaran. Yang tidak kalau memang demikian tidak apa, diberikan kelonggaran. Mampunya kira-kira apa? Dia satu tahun lagi, ya sudah tidak apa. Tulis lagi surat perjanjian baru, ya. Itulah surat perjanjian baru, disaksikan dua saksi, dan itu yang sekarang seperti itu. Bahwasannya itulah katanya masih terpisah sekian untuk dilunasi pada tahun depan. Tahun depan kalau masih seperti itu juga, ya, berikan kemudahan. Dan itu pahalanya luar biasa besar bagi orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang kesulitan. Itu luar biasa besar banget. Allah Taala memberikan balasan dengan sensitif pada yang hari kiamat. Diberikan kelonggaran-kelonggaran oleh Allah. Maka wajah hambaku telah memberikan kelonggaran pada hambaku yang lain, maka pada hari ini aku berikan kelonggaran itu. Jadi luar biasa. Jadi ini balasan sesuai dengan amalannya. Semakin kita memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam keadaan kita mungkin juga tidak terlalu cukup dengan uang itu, ya, kita berikan kelonggaran-kelonggaran seperti itu pahala dan pahala, kemudahan dan kemudahan. Siapa di antara kita yang merasa bahwa dirinya di akhirat itu tidak akan mendapatkan kesempitan? Maka dengan amalan itu kita akan mendapatkan kelonggaran-kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi wallahu taala kita lihat sekali lagi dalam perkara seperti ini justru yang kita khawatiri adalah si peminjam. Semoga hati ini sama kepada beliau supaya kemudian kita berpikir ini dan kemudian kita bersikap dengan cara yang paling bijaksana dan baik kita mengembalikan atau memperbaiki hubungan dengan orang yang telah terjatuh kepada yang memberikan tinggal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.